wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Akidil af'al al-atiyata binun at-tawkid as-saqilah. Indak ya fana. Apa ya? Ukhruj. Ukhrujanna. Nah. Taib ada. Fadakhulun. Nah. Ijlisi ijlisinna. Baik. Isroban nah. Terus Uktublanna. Baca dulu. Uktublanna. Kok ae piye? Tinggal nyontek atasnya itu lho. Tambahi alif. Namanya di kasroh. Nunnya di kasroh. Tuk nani. Ijri. Ijri ijriyan. Terus. La tabeki yan. Nah. La tashkun. La tashkuwanna. Karena ini syaka yashku. Nah. Wow, ya bukan ya. Terus Taftahunna. Terus Ahfadanna. Nah. Apa? Safirani. Naam. Tasrafin. Masa gitu? Kayaknya panjang atau pendek? Pendek. Coba ulang. Tasrobin. B-nya jangan panjang. Tasrobin. Terus. Tadribin. Noniswa. Tadriban. Sama kayak mau tahu tadi. Gusman. Tadribani. Tadribnani. Terus. Junya banyak atau pendek? Junya panjang. Pendek. Masalahnya antum bacanya bilangnya panjang tapi baca pendek. Kalau bilang pendek panjang. Kalau mau yang mana? Bingung gantian. La tahrujunna wa la tahrujunna. Endek berarti ya. Maunya hilang. Qala mawadi utaukidil fi'li bin nun. Tempat-tempat ditaukidkannya fi'il dengan nun. Yang pertama adalah fi'il amr. Ya juzu taukidu mutlaqan. Boleh menaukidkannya secara mutlak. Ukhrujanna. Nah. Dengan bersambungnya dhamir-dhamir yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Baik, yang kedua adalah al-fi'lul mudhari'. Fi'l mudhari' ada rincian. Yang pertama, yajuzu taukiduhu idza kana talabiyan. Boleh mentaukidkannya apabila fi'l mudhari'nya talabiyan. Talabiyan itu apa saja? Usman? Amar. Doa. Istifham. Ayo itu. Sal itu istifham. Dibenake kok malah dibalik kene. Mur wadaw wanha. Nahi. Sal istifham. Terus. Al-arad. Tahdid. Terus tamani. Ar-raja. Nah, jika talabian maka boleh. Boleh ditaukidkan. Nah. Contohnya, ikra ya Abu Ishaq. Artinya jangan sekali-kali engkau menyangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Syaratnya mana? Tolapnya apa ini? Nahi. Alba. Alba. Lia jelis. Lia jelis. Sanna. Kul wahidin. Di makani. Nah. Sungguh-sungguh dia. Tidaklah benar-benar. Tiap orang. Tiap orang. Di tempat. Duduk di tempatnya. Mana syaitnya? Lia jelis. Lia jelis. Sanna. Rofa, nasab, jazm, jer, mabni. Mabni alal. Di mahali. Jazmin. Masukkan lamul amr. Tolapnya apa? Amr. Al-jim. Al-jim. Aku sabiranna wa anta maridun. Apakah engkau bepergian? Non taukidnya diartikan. Sungguh. Apakah sungguh engkau telah? Kok telah ilmu dorel? Apakah benar-benar kamu akan safar? Apakah benar-benar kamu akan safar? Dalam keadaan iyo, loro kok safar. Makanya kan. Nah, syaitnya mana? Aku safiran. Rofa nasab jer jazam mabni. Mabni. Alal. Fat. Fi mahali. Fi mahali. Prof. In. Ya, tidak ada penasab jazam. Kolapnya apa ini? Istifham. Istifham. Dal. Alla astahjalna faqad taroba istifham. Istifham. Nu. Hala itu adat untuk apa? Al-arat. Lah, al-arat enggak pakai hal. Hal itu tahdid. Tahdid. Hal itu tahdid. Sungguh benar-benar, sungguh-sungguhlah. Engkau sungguh telah dekat ujian. Saidnya mana? Saidan nama bunyi ala fathi fi mahali rofin. Tolabnya apa ini? Takdir. Tambahkan tolab yang belum. Apa yang belum? Nahi sudah, amar sudah, istifham sudah, tahdid sudah, kurang tiga. Harapan misalkan apa? Sungguh benar-benar mudah-mudahan engkau berhasil. La'allaka tafuzanna. La'allaka tafuzanna. Kemudian tamani apa contohnya? La'itaka apa? Laitaka Sufiya. Seandainya kamu benar-benar IEL bilang mudore. Laitaka tusafiranna ila Makkah. Kurang satu lagi apa? Al-arad. Contohnya apa, Pak? Ala tazuranna. Tidakkah engkau benar-benar mengunjungi kami? Tazurannanna. Baik, ini yang pertama. Kalau fi'il mudhari'nya itu talabi, maka boleh. Keadaan yang kedua, taukidu qaribun minal wajib. Mendekati wajib. Yang pertama tadi boleh. Kalau boleh itu berarti boleh diberi nun taukid, boleh tidak. Yang kedua itu mendekati wajib. Ya, mendekati wajib berarti sangat ditekankan adanya nun taukid ini. Kapan itu? Qala idza waqa'a ba'da imma asyartiyati wa hiya in ukidat bima zaidati. Mendekati wajib apabila fi'il mudhari'nya itu terletak setelah imma syartiyah. Imma syartiyah itu adalah in dikuatkan, ditekankan dengan mazaidah. Jadi bukan imma tafsiliyah, tapi imma apa? Asyartiyah. Kalau imma yang tafsiliyah itu yang bagaimana? Ja'ani imma zaidun wa imma khalidun. Nah, itu namanya harus tafsil, rincian. Kalau imma syartiyah ini asalnya in dan ma. Contohnya, imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Jika salah seorang jika telah tua mencapai usia lanjut di sisimu, ahaduhuma salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya, fala takul lahuma uffin. Maka jangan kali-kali kamu katakan kepada keduanya uff. Ya, ucapan zajar yang paling rendah. Ini yang paling ringan maksudnya. Uff saja enggak boleh, apalagi tentunya yang lebih daripada itu. Saidnya mana? Ya bluwan. Ya bluwan, rafa nasab jar jazm mabni. Rafa. Masukkan nun taukid. Secara langsung. mabni. Nah, udah dapat fi mahali. Mahali rofi. Ada in ma itu loh. In. In ma. In tadi apa? Syartiyah. Fi mahali. Fi mahali. Jasmin. Jawabnya mana? Fala takul lahuma ufin. Di sini diberi fa karena jawabnya berupa apa? Talab. Nah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Sama ya di sini. Wa imma yanzaghannaka. Nah, ini mendekati wajib. Keadaan yang ketiga, fi'il mudhari' diberi nun taukid, yajibu, wajib. Kapan wajib? Yajibu taukiduhu idha waqa'a jawaban lil qasam. Wajib fi'il mudhari' itu ditaukidkan dengan nun jika terletak sebagai jawaban bagi sumpah. Wadhalika bisalasati syurutin, dengan tiga syarat. Yang pertama, yakuna musbatan. Darah fi'il mudhari'nya musbat. Musbat itu bagaimana? Abah Lukman? Tidak di Nabi atau sibun Nabi. Yang kedua, syaratnya mustakbalan. Waktu akan, bukan waktu sekarang. Yang ketiga, ghaira mafsulin an lamil jawabi bifasilin. Tidak ada pemisah dari lamul jawab dengan satu pemisah pun. Contoh. Wataullahi la'akidanna asnamakum. Dan demi Allah, sungguh benar-benar aku akan membuat tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Misalnya siapa ini? Nabi Ibrahim. Syaitnya mana? La'akidanna, hukumnya apa? Munun tahu ketika mau pembahasan apa? Mabni alal fathi. Hukumnya boleh atau mendekati wajib? Wajib. Wajib diberi nun taukid. Nah, setelah sumpah. Nah. Wala yajuzu taukiduhu idza fuqida ahadu hadhihi syuruti. Tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' jika hilang. Perhatikan, fuqida itu artinya hilang. Hilang salah satu dari syarat-syarat ini. Contohnya, wallahi la akhruju, demi Allah aku akan keluar. Ada sumpah, tapi di sini apa? Manfiyan. Syaratnya apa tadi? Musbat. Yang kedua, wallahi la uhibbuka. Karena likaunihi lil hal. Syaratnya untuk mustakbal. Wallahi la ilal mudiri ashkuka. Ada fasil. Likaunihi mafsulan min lamil jawab. Ada lam jawab. Antara lam dengan ashkuk ada jar majrur. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhari' itu ditaukidkan dengan nun taukid ada tiga hukum. Boleh mendekati wajib dan wajib. Adapun untuk fi'il amr, mutlak. Ya, semuanya bisa ditaukidkan. Fala istahrij min ad-darsi ma warada fi min amsilati tawkid al-fi'li bin nun wa dhkur ma wajaba fihi tawkid wa majaza. Tugas. Keluarkanlah dari pelajaran apa yang datang padanya dari contoh-contoh tawkid al-fi'li dengan nun dan sebutkan mana yang wajib, mana yang boleh. Allahu a'lam. Ada iskal mungkin? Baik, kita lanjutkan sholat. Banyak ini tugasnya ya. Cari satu persatu. ini hukumnya boleh atau wajib gitu. Atau mendekati wajib. Hamsilah au jada ya. Om Bosman, terkenung belum? Halaman 68. Au jada af'ala. Dari bina misal berwazan af'al. Hulasi masjid. Au jada. Au salah sudah. Au jada yujidu ijadan. Au jada yujidu ijadan. Mujidun. Au jidla. Tujid. Mujadun. Mujadun. Ujida yujadun. Au. Au jada yujidu ijadan. Mujidun. Ijad. Ijadan. Mujid. Mujidun. Yang? Yang mengadakan. Kalau mujadun yang diadakan atau satu waktu tempat diadakan. Mati maklum ya besar. Aujada, aujada, aujadu, aujadat, aujadata, aujadna, aujadta, aujadtuma, aujadtum, aujadti, aujadtuma, aujadtunna, aujadtu, aujadna. Rau. Aujada, aujada, aujadu, aujadat, aujadata, aujadna, aujadta, aujadtuma, aujadtum, aujadti, aujadtuma, aujadtunna, aujadtu, aujadna. Au jadu. Mereka banyak nabi-nabi tentang mengajarkan. Au jadum. Kalian banyak nabi-nabi telah mengajarkan. Au jadada. Kalian dua orang. Au jadada. Au jadada. Mereka dua orang perempuan telah mendengar. Maklum. Yujidu yujidani yujiduna. Yujidu yujidani yujidna. Yujidu yujidani yujiduna. Yujidina yujidani yujid. Yujidu yujidna. Yujidu yujidu. Oh. Yujidu yujidani yujiduna. Yujidu yujidani yujidna. Ujidu ujidu saya telah mengadakan. Saya akan mengadakan. Sedang atau akan? Sedang atau akan. Yujiduna. Mereka banyak laki-laki sedang akan mengadakan. Amr. Amr. Ijadan. Ijadaini ijadatin. Masdar. Itu tadi Amr ya. Kalau masdarnya gimana? Amr Ma'azam. Mongkon amur ora masdar iki. Aujid. Ya. Aujid. Aujid, aujida, aujidu, aujidi, aujida, aujidna. Rao. Aujid, aujida, aujidu, aujidi, aujida, aujidna. Aujida. Perintah jangan ke pribadi kak ada kan nah baik engkau dua orang laki-laki sama dua orang perempuan. Aujidi. Aujidi. Katakanlah orang engkau seorang wanita. Aujabat kan. Dari surat ini mujaratnya apa ini, Pak Usman? Tiga hurufnya apa kalau mau nyari awsaba ini di mana? Wasaba. Apa artinya wasaba? Wasaba itu melompat. Awsaba. Lazim jadi mutaaddi, ada jadi mengadakan, lompat jadi melompatkan, wasola sampai, ausola menyampaikan, ya ausaba. Sorry. Bau. Aufit. Sip. Sama. Terus fungsinya apa? Kodoh. Tadi sudah dikasih tahu kan, kalau wasaba loma lompat, ausaba melompatkan. Berarti ausip lompatkanlah. Kalau melompati awake dhewe. Kalau lompatkanlah itu orang lain. Ya. Nah, yusibu. Iya. Lagi-lagi. Nanti maklum. So. Laki-laki atau perempuan sedang atau akan